بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين berkata penulis, dan beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Mashhur bin Nawawi, yang dikenal dengan An-Nawawi. Di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin melanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-21, wa an Abdullah bin Ka'ab ibn Malik وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. فدري عبد الله بن كعب بن مالك ابن أبي كعب ابن القين ابن كعب ابن سواد ابن الغنم ابن كعب ابن سلام السلمي الأنصاري الخزرجي. Jadi nama beliau, kakek-kakeknya juga, nah ayahnya namanya Ka'ab dan kakeknya juga punya nama Ka'ab. Nah, Abdullah bin Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab. Abi Ka'ab ismuhu Amr, namanya Amr. Ibn Al-Qayyim ibn Ka'ab bin Sawad bin Ghan ibn Ka'ab ibn Salamah As-Salami Al-Ansari Al-Khazraji. Itu nama panjang beliau. Dan beliau adalah salah satu anak dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik memiliki 5 anak. Jadi Abdullah, Abdurrahman, Ubaidullah, Muhammad, wa Ma'bad. Nah, Abdullah, Abdurrahman, Ubaidullah, Muhammad, wa Ma'bad. Ini anak-anak dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu adalah termasuk min kibari tabi'in, termasuk pembesar tabi'in. Naam. Beliau mengambil hadis dari beberapa sahabat yang mulia. Naam. Seperti Abdullah bin Abbas, Uthman bin Affan. Naam. Termasuk kepada ayahnya Ka'ab bin Malik. Naam. Kepada Abu Sama ibn Sa'labah. Naam. Dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ka'ab bin Malik meninggal di masa pemerintahan Sulaiman ibn Abdul Malik. Naam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Hibban dalam kitab Al-Thiqat. Ya, mata di wilayah Sulaiman ibn Abdul Malik. Di beliau Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik meninggal dunia di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 97 atau 98 Hijriah. Baik. Ini sekilas tentang Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'id Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina 'aliyah. Dan adalah beliau ini Abdullah ibn Ka'ab bin Malik qa'id Ka'ab. Beliau penuntun ya Ka'ab bin Malik. Beliau adalah penuntun, orang yang menuntun ya Ka'ab bin Malik dari anak-anak Ka'ab. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan ya, memiliki 4 saudara laki-laki. Nah, dan yang paling bungsu adalah Ma'bad. Nah, hina amia, ketika Ka'ab telah buta di akhir usianya. Jadi ketika Ka'ab bin Malik telah buta di fi akhir umrihi, nah, maka adalah Abdullah yang senantiasa menuntun ayahnya, nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik kemudian berkata, Abdullah ibn Ka'ab qala sami'tu Ka'ab bin Malik, sami'tu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال بركات عبد الله بن كعب سمعت كعب بن مالك سيطلح من دنر كعب بن مالك يعني أيحكو يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. Saya telah mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kejadian yang menimpa dirinya ketika tertinggal, ketika beliau tidak ikut. Nah, tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Jadi hadis ini akan menceritakan tentang kisah tidak ikut sertanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu di dalam perang Tabuk. Namun perlu kita ketahui bahwa ketidakikutsertaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam perang Tabuk bukanlah menunjukkan akan kurangnya keutamaan pada beliau, na'am, atau yang semisalnya. Bahkan beliau termasuk dari para sahabat yang senantiasa mengikhlaskan amalannya untuk Allah dan senantiasa jujur di dalam amalannya, dan keutamaan itu akan kita dengarkan di dalam hadis yang mulia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ka'ab bin Malik, kisah taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah yang akan dibaca oleh kaum muslimin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Nah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah disebutkan nama beliau, nam yaitu Ka'ab bin Malik. Nah, sebagaimana namanya anak tadi, anaknya beliau, Kak Abdullah, Ka'ab bin Malik, ibni Abi Ka'ab. Abu Ka'ab, ismuhu Amr. ibn al-Qayn, ibn Ka'ab, ibn Sawad, ibn Ghanam. Naam, ibn Ka'ab, ibn Salama, As-Salami. Bifathu as-sin wal-lam, As-Salami. Naam. Bifathu as-sin wal-lam, As-Salami, Al-Ansari, Al-Khazraji. Naam. Asy-Sya'ir. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah. Dan juga disebutkan kunyahnya Abu Abdirrahman. Wiqal Abu Abdirrahman. Ya, dan dikatakan kunyahnya juga Abu Abdirrahman. Karena punya nama anaknya Abdullah dan juga punya anak namanya Abdurrahman. Naam. Adapun di masa jahiliyah, naam, maka kunyatuhu fil jahiliyah adalah Aba Bashir, Abu Bashir. Nah, di masa jahiliyah kunyah beliau adalah Abu Bashir. Naam. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Naam. Dan beliau termasuk min akabir asy-syu'ara. Ya, beliau termasuk dari pembesar para penyair-penyair yang handal. Naam. Min ahli Madinah, dari penduduk kota Madinah. Dan beliau sangat terkenal di masa jahiliyah. Ya, ishtahara fil jahiliyah. Beliau sangat terkenal, ya, di masa jahiliyah. Karena orang yang pandai bersyair. Nah, jadi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ya, beliau mengalami kebutaan di akhir kehidupannya, ya, menjelang kematiannya, beliau mengalami kebutaan. Nah, dan beliau menutup usia pada tahun 50 Hijriah. Nah, ketika berumur 77 tahun. Ya, 77 tahun. Baik, ini sekilas tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Baik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik mendengar ayahnya menceritakan sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Nah, ketika ayah beliau Ka'ab bin Malik tidak ikut serta dalam Perang Tabuk. Nah, yang kita ketahui bahwasanya Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Nah, pada tahun 9 Hijriah. Qala Ka'ab. Nah, sekarang kita masuk. Nah, cerita Ka'ab bin Malik. Nah, radhiyallahu anhu. لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. Berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk." Saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW pada peperangan sama sekali yang Rasulullah SAW melakukannya. Jadi maknanya saya selalu ikut serta. Ya, saya selalu ikut dalam peperangan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu maknanya. Ya. Nah. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali pada perang Tabuk. kecuali pada perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Imam, ya, saya juga tidak ikut serta pada perang Badar. Ya. Jadi ternyata beliau pernah ketinggalan dua peperangan. Ya, selain daripada perang Tabuk juga perang Badar. Nah. Jadi walaupun dia juga pernah tertinggal ya pada perang Badar. Ya. Jadi ada dua peperangan yang pernah ditinggalkan oleh Ka'ab bin Malik. Namun pada peperangan-peperangan yang lain, ya, beliau selalu ikut serta bersama para mujahidin fi sabilillah. Wa lam yu'aqab ahadun takhallafa anhu. Dan tidak seorang pun, ya. Jadi memang saya tidak ikut dalam perang Badar, akan tetapi tidak seorang pun yang dicela, ya, ketika tidak ikut dalam perang Badar tersebut. Nah, di pada perang Tabuk, sebagaimana yang telah antum ketahui dalam sirah, di Rasulullah SAW memerangi Rum. Nah, dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas agama Nasara. Nah, adapun pada perang Badar, yang telah juga antum ketahui kisah tentang perang Badar. Nah, yang mana jumlah kaum muslimin pada perang Badar jumlahnya sangat sedikit. Nah, di sekitar berapa? 313 sampai 319 orang, ya, yang keluar dari dalam perang Badar tersebut. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik mengemukakan alasannya ketidakikutsertaan dia dalam perang Badar. Nah, innama furaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ira quraish hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad. Naam, jadi sesungguhnya hanyalah Rasulullah sallam dan kaum muslimin keluar, ya, pada perang Badar tersebut, mereka hanya menginginkan, yuridun, mereka hanya menginginkan ira Quraisy, ya, kafilah dagang Quraisy. Jadi yang dimaksud ira di sini adalah ibil, ya, bi ahmadiha, ibil dan muatan-muatan yang dibawa oleh unta tersebut. Nah, jadi Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah bersama kaum muslimin. Mereka tidak la yuridun al-qital. Mereka tidak menginginkan peperangan. Nah, akan tetapi keluarnya mereka, ya, dengan jumlah yang sangat sedikit. Nah, untuk menghadang kafilah dagang Quraisy, ya, diannahum kanu yuridun an ya'khudhu 'ira li Quraisy. Jadi karena mereka, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari pasukan kaum muslimin menginginkan untuk mengambil, ya, barang-barang muatan, ya, yang dibawa oleh mereka, unta-unta mereka. Nah, milik Quraisy, milik kabilah Quraisy. Nah, jadi mereka datang dari arah Syam, ya, mereka datang dari arah Syam. Nah, dan hendak menuju kota Mekkah. Nah, hendak menuju kota Mekkah. Tapi mereka melewati kota Madinah. Jadi mereka harus melewati kota Madinah. Jadi Mekkah Kalau dari Mekah ke Madinah saja, ya di zaman sekarang mungkin jaraknya dekat, sekitar 4 jam. Nah, jauh, ya ratusan kilo. Nah, jadi mereka datang dari arah Syam menuju kota Mekah, ya, dan mesti akan melewati kota Madinah. Maka Rasulullah SAW kemudian keluar untuk menghadang Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kaum muslimin menghadang mereka untuk mengambil ya barang-barang yang mereka bawa milik Quraisy. Jadi Rasulullah SAW keluar ya dari kota Madinah ya untuk menghadang ya kafilah dagang Quraisy tersebut dan mengambil apa yang mereka bawa. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Nah, kenapa? Karena ahlu Mekah, penduduk Mekah telah mengeluarkan, ya, mereka telah mengeluarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari negeri mereka, ya, dan mengambil harta-harta mereka. Dan mereka pun, ingin membalas, ingin mengambil apa yang telah dirampas, ya, oleh orang-orang Quraisy. Nah, jadi harta-harta yang mereka bawa, ya, adalah merupakan ghanimah untuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Baik. Nah, itulah tujuan, ya, tujuan awal keluarnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dalam peperangan Badar. Nah, hatta jama Allah bainahum wa bain aduhum sampai sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara mereka ya, mengumpulkan artinya mempertemukan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara mereka yakni Rasulullah SAW dan kaum muslimin ya, wa bain aduhum dengan musuh-musuh mereka. Ya Allah pertemukan ala ghairi mi'adin. Ya, tanpa adanya kesepakatan. Tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Enggak ada kesepakatan untuk bertemu, enggak ada. Ya. Jadi ala ghairi mi'ad, tanpa adanya perjanjian, tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Nah. Itu yang terjadi. Ya. Jadi Rasulullah SAW keluar bersama pasukan yang sangat sedikit jumlahnya, ya, yang telah antum ketahui dalam perjalanan dalam pelajaran sirah, ya, kurang lebih hanya 300, ya, 13 sampai 319 orang saja. Nah, dan mereka hanya memiliki 70 unta dan 2 kuda. Nah, ya, dua pasukan berkuda, 70 orang yang menaiki unta. Bas, sedikit jumlahnya. Ya. Walaysa ma'hum uddah, jadi mereka tidak punya persiapan. Wala adad qalil, dan jumlah ya, mereka pun sedikit. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya jumlahnya sangat sedikit. Ya. Demikian keadaan di awal perang Badar tersebut. Sebagaimana yang antum telah ketahui ya kisah dalam pelajaran sirah. Baik, kita lanjutkan kisah Ka'ab setelah menerangkan alasan ketidakikutsertaan dia dalam perang Badar. Jadi dia menganggap, dia mengira Rasulullah SAW dan para sahabatnya hanya keluar sebatas menghadang kafilah dagang. Tidak terjadi peperangan. Ya, hanya ingin mengambil ya, apa yang mereka bawa dari Syam menuju Mekah karena harus melewati kota Madinah. Sebatas itu, sehingga dia pun tidak ikut. Dan tidak ada seorang pun yang dicela ya, ketika tertinggal, tidak ikut serta dalam perang Badar. Jadi makanya ditekankan oleh Ka'ab bin Malik ya, ketidakikutsertaan dia dalam perang Badar. Dan dia pun mengatakan, tidak ada seorang pun, ya, termasuk saya, dicela oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika tidak ikut serta dalam perang Badar. Berbeda dengan perang Tabuk. Berbeda dengan perang Tabuk. Akan kita dengarkan kisah Ka'ab bin Malik. Baik. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. Dan sungguh demi Allah, jadi walaqad, nah wallahi laqad syahidtu, nah takdirul kalam, ya demi Allah sungguh saya telah menyaksikan, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah, malam Al-Aqabah, ya, perjanjian Aqabah. Naam. Hina tawafaqna 'ala al-Islam, ketika kami akan menguatkan baiat kami di atas Islam. Ya. Ketika kami akan menguatkan baiat kami, ya, sumpah setia kami di atas Islam. Naam. وما أحب أن لي نعم بها مشهد بدر. Jadi, dan saya tidak suka, ya, أن لي بها, ya, bagiku dengan malam Lailatul Badr ini, nعم, digantikan dengan perang Badar. Nah, jadi saya tidak suka, nah, malam Lailatul Aqabah, malam Al-Aqabah, ya, dilakukannya perjanjian Aqabah digantikan dengan perang Badar. Apa maksud dari ucapan Ka'ab bin Malik? Maksudnya kata Syekh Ibn Uthaymin, "Uhibbu ilayhi min ghazwatin hiya ahabbu ilayhi min ghazwatin li'annaha bai'atun 'azimatun." Ya. Jadi, bai'atul Aqabah, ya, yang mana bai'atul Aqabah ini terjadi dua kali. Nah, Bai'atul Aqabah terjadi dua kali. Dalam dua tahun. Terjadi dua kali dalam dua tahun. Nah. Yang mana pada bai'ah yang pertama, Al-Bai'atul Ula, nah, itu diikuti oleh 12. Ya. Ithna asyar rajulan. Ada 12 orang dari kalangan Ansar. Adapun Al-Bai'atul Tsaniyah, bai'at yang kedua, itu diikuti oleh 70 orang dan seluruh mereka dari kalangan Ansar. Nah. Jadi ucapan, makna dari ucapan Ka'ab bin Malik, maknanya adalah malam Bai'atul Aqabah, ya, di mana mereka pada malam tersebut, ya, bersumpah setia, nam, untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, nam. Jadi malam itu lebih saya cintai, ya, lebih mencintainya daripada perang Badar, nam. Kenapa? Karena bai'ah tersebut adalah bai'ah yang agung, nam, bai'ah yang besar. Akan tetapi kemudian Ka'ab mengatakan, wa in kanat badrun adzkara fil nasi minha, walaupun tentunya perang Badar itu lebih diingat, ya, lebih diingat, lebih dikenal, nah, lebih dikenang, ya, oleh manusia daripada malam Al-Aqabah. Nah. Jadi perang Badar, lebih diingat oleh manusia daripada malam Al-Aqabah, Bai'atul Aqabah. Nah, kenapa? Karena perang Badar sangat terkenal, ya. Nah, dibandingkan dengan bai'ah tersebut. Nah, ala kulli hal, nah, Ka'b bin Malik telah, nah, menyerahkan dirinya di dalam Islam, dan tentunya dia telah terlalaikan, berlalu darinya perang Badar, dia pun tidak ikut serta dalam perang Badar tersebut. Dan walaupun dia tidak ikut serta dalam perang Badar, akan tetapi dia ikut serta dalam Baitul Aqabah. Nah, inilah yang dikisahkan oleh Ka'b bin Malik, nah, radhiyallahu anhu, tentang keadaan dirinya yang mana dia lebih senang kehadiran dia dalam Baitul Aqabah tersebut dibandingkan dengan perang Badar, karena tentunya pada bai'ah tersebut mereka semakin menguatkan, ya, diri-diri mereka di atas Islam, menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lanjutannya kita cukupkan sampai ada waktu, ya. Nah, insyaAllah lanjutan cerita Ka'ab akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Innillahi Ta'ala. Allah Ta'ala Anshaw. Subhanallah. InsyaAllah. Tafadhal.